Kami dari Duo Serigala. Kami mau nyanyi lagu baru kita ya, Abang Florida. Ikutin ya. Abang, abang ku nak pulang-pulang. Bilang mau cari